Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Ya, kita lanjutkan dari pembahasan maful bih. Ya, kita sudah sampai pada jenis-jenis maful bih, yakni maful bih yang dibagi menjadi dua, al-zahir wal mudmar. Kemudian maful bih yang bentuknya mudmar atau dhamir ini juga terbagi menjadi al-muttasil dan al-munfasil. Nah, kemudian kita masuk pada fawaid wa tanbihat. Ya, yang kemarin belum kita bahas. Fawaid wa tanbihat, faidah-faidah dan catatan-catatan khusus. Al-faidatul ula, ya, faidah pertama. Alamatul maful bih an yasihha an yukhbara anhu bismin maf'ul min lafzi fi'lihi fataqul fi mithli darabtu zaidan zaidun madrub wa fi mithli syaribtu al-laban ya syarabtu al-laban al-labanu mashrubun. Ya, tanda maf'ul bi itu bahwasanya benar apabila dikhobarkan darinya dengan isim maf'ul, ya, dari lafaz fi'ilnya. Maksudnya apa? Untuk mengetahui suatu kata itu maful bih, ya, atau bukan, ini gampang. Tinggal maful bih kita buat, ya, kalimat mubtada dan khobar. Yang mana khobarnya itu merupakan isim maful dari fi'ilnya. Misalkan, dorobtu zaidan. Ya, dorobtu zaidan. Untuk mengetahui si zaid ini maful bih atau bukan, dengan cara zaid dijadikan mubtada. Ya, kata zaid ini dijadikan mubtada, kemudian khobarnya itu diambil dari isim maf'ul fi'ilnya. Ya, diambil dari isim maf'ul, ya, fi'ilnya. Fi'ilnya doroba, ya, isim maf'ul madrub. Ya, dorobtu zaidan. Menjadi zaidun madrubun. Zaid dipukul. Kemudian contoh, syarabtu al-laban. Ya, saya minum susu. Ya, menjadi al-labanu masyrubun. Susu itu diminum. Nah, maka ini cara yang paling mudah untuk mengenali apakah suatu kata itu maf'ul bihnya atau bukan, ya, yaitu dengan cara maf'ul bihnya itu dibuat kalimat mubtada dan khobar, di mana khobarnya itu diambil dari isim maf'ul fi'ilnya. Kemudian al-faidatus tsaniyah, nah, faidah kedua, nunul wiqayah sumiyat bidzalik li'annaha taqil fi'ala al-kasra alladhi yadkhulu mithlahu fil ismi wahuwa al-kasru bisababi ya'il mutakallim. Nah, tadi kan kita menjelaskan, ya, bahwasanya dorobani itu nunnya disebut sebagai nun wiqayah. Kenapa dinamakan nun wiqayah? Nah, di sini dikatakan sumiyat bidzalika, ya, dinamakan nun wiqayah, nun pelindung, ya, wiqayah dari kata waqa yaqi wiqayatan, artinya pelindung. Li'annaha taqil fi'ala, karena nun wiqayah itu melindungi fi'il dari kasroh yang masuk seperti pada isim. Wa huwa al-kasru bisababi ya'il mutakallim. Dan dia adalah kasroh dengan sebab ya mutakallim. Artinya kalau setelah doroba, ya, ini kita menyambungkan dengan ya mutakallim. Kalau tanpa adanya nun, maka sudah pasti kita membacanya dorobi. Ya, karena kaidahnya kalau ada ya sukun, maka sebelumnya pasti kasroh, ya, jadinya kita baca dorobi. Maka kalau kita bacanya dorobi, nanti ba-nya itu kasroh. Nah, nantinya jadi seperti isim, ya, di majrur. Nah, oleh karena itu, untuk melindungi fi'il dari berharokat kasroh, nah, ditambahkan nun menjadi dorobani. Ya, sehingga fi'ilnya tetap fathah, doroba. Yang kasroh itu nun wiqayahnya. Ya, jadi kenapa nunnya disebut nun wiqayah? Karena nun ini melindungi fi'il dari berharokat kasroh. Karena kalau tidak ada nunnya, pasti dibaca dorobi. Nah, sesuai kaidah, kalau ada ya sukun sebelumnya, pasti dibaca kasroh. Nah, supaya tidak kasroh ba'nya, huruf ba'nya, ini ditambahkan nun wiqayah namanya. Nah, ini yang dimaksud oleh musonif. Li'annahu akhul jar. Karena kasroh itu saudaranya jar. Ya, khofat. Maksudnya kalau kita baca dorobi, ini seakan-akan fi'ilnya ini sebagai majrur atau adalah majrur. Ya. Fasina anhu al-fi'l. Maka dijaga fi'ilnya dari dibaca kasroh. Kamasina anil jar. Ya, sebagaimana ia dijaga dari jar. Amal kasru alladhi laysa bihadil musabah fala hajatan ila sawnihi anhu kal kasri qabla ya'il mukhatabah. Adapun kasrah yang bukan di dalam apa kedudukan ini, maka tidak ada hajat, ya tidak ada kebutuhan untuk melindunginya dari kasrah, ya seperti kasrah yang ada sebelum ya mukhatabah. Nah, contohnya yang mukhatab ini pada fi'il mudhari dhamir anti, ya misalkan kalau daraba, maka fi'il mudhari dhamir anti tadribin, ya tadribina. Tidak ada hajat, ya tidak ada kebutuhan kita memberikan nun wiqayah pada kata tadribin. Kenapa? Karena tadribina ini termasuk yang i'rabnya dengan huruf, ya bukan dengan harokat. Ya, maka kita tidak ada hajat untuk memberikan nun wiqayah pada kata tadribina. Ah, begitu pula di sini ditambahkan wal kasru litakhallusi min iltiqa'i sakinain. Begitu pula kasrah untuk solusi dari bertemunya dua sukun. Ya. Jadi biar tidak terjadi pertemuan di antara dua sukun, ya, maka ditambahi kasrah. Nah, kita tahu bahwasanya kalau ada dua sukun bertemu, ya, maka sukun yang pertama itu dibaca kasrah. Ya, seperti dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Itu. Yakun, kemudian itu sukun. Kemudian alladzina sukun. Bertemu dua sukun ini enggak bisa dibaca, maka huruf nun pada kata yakun ini di kasrah. Lam yakunil. Ya, lam yakunil ladzina kafaru. Ya, maka tidak masalah sekalipun yakun di sini dibaca kasrah, tidak menjadikan dia mirip jar. Ya, karena itu hanya litakhallus, ya supaya menjadi solusi. Bisa dibaca wasol, ya makanya dibaca kasrah. Nah, nah kita lanjutkan. Ini bisa dilihat pada hasyiah as-Sobban, ya. Hasyiah as-Sobban, kemudian hasyiah al-Hamidi atas al-Kafrawi. Halaman 71. Masya Allah muslimin, azani Allah wa iyyakum, as-salis, ya, al-fa'idatu salisah, faedah yang ketiga, al-muta'ajab minhu ba'da zighati ta'ajub, ma'af'alahu, yu'rabu maf'ulan bih, nahwu ma'ahsana sama'a. Nah, sesuatu yang dijadikan keta'ajuban, ya setelah zighat ta'ajub, setelah zighat atau bentuk ta'ajub, ini sigot ta'ajub itu ma'af'alahu. Yorabu maf'ulan bih. Ya, diirab sebagai maf'ul bih. Nah, contohnya ma'ahsana sama. Ya, as-sama itu dibaca fathah. Ma'ahsana as-sama'a. Betapa indahnya langit. Maka dalam contoh ini, as-sama ini adalah maf'ul bih. Sigot ta'ajub seperti itu. Ma'af'alahu. Di mana dhamirnya atau yang terakhir itu merupakan maf'ul bih. Kemudian al-fa'idatu rabi'ah, ya fa'idah keempat, na dhamirul mutakallim al-wahid awil muta'addid idza tasala bil mudhari awil amri yu'rabu maf'ulan bih da'iman nahwu la tu'akhidna warhamna. Nah, ini yang merupakan dhamir mutakallim, ya baik untuk tunggal ataupun jamak. Idza tasala bil mudhari, ya apabila ia bersambung dengan fi'il mudhari atau fil amr, ia di'irab sebagai maf'ul bih selamanya. Selalu di'irab sebagai maf'ul bih. Ya, contohnya, la tu'akhidna. Maka kalimat la tu'akhidna, di sini na-nya itu maf'ul bih. Janganlah kau ambil kami. Warhamna, dan kasihanilah kami. Maka na di sini sebagai maf'ul bih. Wa idza tasala bil fi'lil madhi yu'rabu maf'ulan bih idza kana ma qablahu ay akhirul fi'li maftuhan nahwu zarana aw alifan nahwu da'ana ya. Adapun kalau na itu bersambung dengan fi'il madhi, ia di'rab sebagai maf'ul bih ya, kalau yang sebelumnya atau huruf terakhir fi'ilnya dibaca fathah ya, contohnya zarana, huruf ra yang terakhir itu di fathah zara, kemudian ditambahi na. Karena kalau zarana ini menandakan bahwa zara ini fi'il madhi ya, yang mana fa'ilnya adalah huwa ya, makanya nanya ini adalah maf'ul bih ya, zarana, dia mengunjungi kami. Au alifan ya, atau alif, contohnya da'ana, ia menyeru kami, da'a kemudian ditambahi na ya, ia menyeru kami. Maka dalam contoh da'ana ini ya, fa'ilnya adalah dhamir huwa dan na ya, itu adalah maf'ul bih. Amma idza kana ma qablahu sakinan ghairu alifin nahu mashayna wa zurna wa da'awna fa innahu yu'rabu fa'ilan. Adapun kalau sebelumnya itu apa sukun yang bukan alif, nah, contohnya masaina, kemudian zurna, da'auna, ya, maka ini adalah fa'il. Dia di-irob sebagai fa'il. Nah, kalau kita sudah belajar sorof, ya insyaallah mudah memahaminya, ya. Karena kalau kita apa, misalkan kataba, ya, nanya ini bukan maf'ul bih, ya kenapa? Karena katabana ini nanya adalah fa'il. Ya, adapun kalau katabana, ya iya maf'ul bih. Karena kataba ini fi'il madhi, fa'ilnya adalah huwa. Dan na itu di situ berarti adalah maf'ul bihnya. Ya, ini bisa dilihat pada kawakib ad-dhuriyah. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita lihat al-khamisah, ya al-fa'idatul khamisah, faedah kelima. Ad-dhamairu ba'dal af'al tu'rabu fi ma'ali nasbin maf'ulun bih. Nahu 'allamani wa 'allamana wa 'allamaka wa 'allamahu. Dhamir setelah fi'il di'rab di dalam kedudukan nasab ya, sebagai maf'ul bihnya. Contohnya 'allamani, 'allamana wa 'allamaka wa 'allamahu. Ini 'allamani ni ya, itu termasuk maf'ul bihnya. Kemudian na 'allamana, kemudian ka pada 'allamaka. Kemudian hu ya allamahu, ini adalah maf'ul bih. Nah, insyaallah kalau kita belajar sharaf ya, kita bisa dengan mudah membedakan mana dhamir yang merupakan fa'il dan mana yang dhamirnya merupakan maf'ul bih. Dilihat dari sighahnya, dari bentuknya, dilihat dari wazannya, dan juga dilihat dari bentuknya. Kemudian al-fa'idatu sadisah ya, faedah yang keenam. Idza ja'a lafzul jalalah fi mawqi'il maf'ul bih fayurabu mansuban ala ta'zimi ta'adduban. Apabila lafzul jalalah Allah ya, di dalam kalimat itu menempati maf'ul bih, maka dia di'irab mansub ya, ta'adduban ala ta'zim ya, ala ta'zim ta'adduban, dengan tetap menjaga ta'zim, pengagungan dan adab ya. Artinya kalau kita menemukan lafaz Allah yang bisa ya, misalkan na'budullah, maka kita katakan di sini adalah lafdzul jalalah ya, lafdzul jalalah Allah, kemudian mansubun ala ta'zim ta'duban, dinasab ini sebagai ta'zim, pengagungan dan adab kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masyaallah muslimin, azzaana Allah wa iyyakum, itu fawaid wa tanbihat pada pembahasan maf'ul bih ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada sanian al-maf'ulul mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq. Qala al-musannif babul masdar. Al-masdaru huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li nahu daraba wa yadribu darban. Ya, daraba yadribu darban. Nah, yang kedua dari isim-isim yang dinasabkan adalah maf'ul mutlak. Ya. Nah, sebelumnya yang pertama kita sudah membahas di antara isim yang dinasabkan adalah maf'ul bih. Dan sekarang kita akan membahas tentang maf'ul mutlak. Berkata musannif, semoga Allah merahmatinya, yakni Ibnu Hajjaj Masnun Haji, babul masdar, ya, bab tentang masdar. Al masdaru huwa al ismul mansub alladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Masdar adalah isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga di dalam tasrif fi'il, ya, tasrifan. Ini kalau di Indonesia atau di Jawa itu terkenal dengan tasrifan, ya, tasrifan istilahi, tasrifan lugawi dan sebagainya. Nahu daraba yadribu darban. Ya, daraba yadribu darban. Kita lihat syarahnya. Minal asya'i allati tastakhdimuha al-arabu li tawkidi kalamiha al-masdar. Nah, di antara sesuatu atau unsur yang digunakan oleh orang Arab untuk menekankan makna kalimat atau kalam mereka, ini adalah masdar. Ya. Nah, kita lihat catatan kakinya. Faidha qila qatala al-harisu al-liswa. Faqad yastazimu as-sami'u al-qatla. Fayatawahamu anna al-murada darbatan la darbahu la qatalahu. Falidaf'i hadha al-waham ya'tuna bil-masdar qatlan. Liyata'akada ma'na al-fi'li fayaqulun qatala al-harisu al-liswa qatlan. Maka apabila dikatakan qatala al-harisu harisu al-liswa, ya, seorang penjaga telah membunuh pencuri. Nah, faqad yastakhdimu as-sami'u al-qatla. Maka sungguh urusan pembunuhan ini amatlah besar, ya, di sisi orang yang mendengarkan. Nah, sehingga apa? Fayatawahamu annal murada darbahu la qatalahu. Maka yang mendengarkan berita ini itu menyangka, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan qatala di sini adalah daraba, ya, memukul saja, tidak membunuhnya. Kenapa? Karena para pendengar mungkin akan mengira, apa iya sih sampai dibunuh pencurinya? Nah, maka fali daf'i hadzal waham yatunal bil masdar qatlan. Maka untuk mengangkat waham ini, ya, untuk menghilangkan keraguan atau persangkaan ini, mereka, yakni orang Arab, menggunakan masdar qatlan. Untuk apa? Liyata'akkada ma'nal fi'li, untuk menguatkan makna fi'ilnya. Fayaqulun, sehingga mereka berkata, qatalal harisu al-liswa qatlan. Seorang penjaga benar-benar telah membunuh pencuri itu. Ya. Jadi dengan adanya qatlan di akhir kalimat ini, ya, menegaskan bahwa betul-betul yang dilakukan oleh penjaga adalah pembunuhan, bukan pemukulan. Ya. Wal masdaru huwa al ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Dan masdar itu definisinya adalah isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga, ya, di dalam tasrif fi'il. Nah, kalau kita belajar sharaf, ya, kita biasa, ya, melanggamkan tasrifan daraba yadribu darban, kataba yaktubu kitabatan, nasoro yansuru nasron, dan seterusnya. Ya, masdar itu yang ketiga, ya, dalam urutan tasrif istilahi. Wal muradu bi tasrifil fi'li tahwiluhu min sighatin ila sighah. Ta'ti bil madhi masalan, thumma al mudhari, thumma al ismi alladhi huwa al masdar. Dan yang dimaksud dengan tasrif fi'il yaitu mengubahnya, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Engkau datangkan dari fi'il madhi, ya, contohnya, kemudian ke fi'il mudhari, kemudian ke isim yang disebut dengan masdar. Fataqulu daraba yadribu darban. Fadarban masdar wa yusama maf'ulan mutlaqan. Ya, maka kamu katakan daraba yadribu darban, maka darban ini adalah masdarnya. Ya, dan dinamakan sebagai maf'ul mutlaq. Ya, kalau masdar ini istilah untuk sorofnya. Ya. Adapun ketika dia menempati kedudukan dalam kalimat nahwu atau bahasa Arab, ya, dan fungsinya ini salah satunya untuk menguatkan bahasanya. Ya. Istilah yang kita gunakan adalah maf'ul mutlaq. Nah, contohnya tadi, kalau kita katakan qatala al-harisu al-liswa qatlan, maka qatlan ini kita katakan maf'ulun mutlaqun mansubun, bukan masdarun min man mensun apa masdarun ya. Istilah irobnya adalah maf'ul mutlak. Ya, bukan masdarun. Fal maf'ulul mutlak ta'rifuhu wa al-masdaru al-mansubu al-muwafaqu li'amilihi fi lafdhihi aw ma'nahu. Ya, definisi dari maf'ul mutlak adalah masdar yang dinasabkan ya, yang menyesuaikan, yang sesuai dengan amilnya. Baik sesuainya itu secara lafaz atau secara makna. Nah, ini adalah definisi dari maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak adalah masdar yang digunakan untuk menguatkan bahasa. Ini salah satu fungsi masdar. Meskipun nanti ada fungsi lain ya dari maf'ul mutlak ini. Misaluhu wa kallamallahu Musa taklima. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak Musa berbicara. Ya, kita tahu bahwa taklima ini merupakan masdar dari kata kallama. Ya, kallama yukallimu takliman. Maka dengan kita meletakkan takliman pada akhir kalimat tersebut, ya ini merupakan bentuk maf'ul mutlak yang salah satu fungsinya adalah menguatkan bahasa. Ya. Ini untuk menegaskan bahwasanya Allah benar-benar mengajak bicara Musa. Ya, untuk menghilangkan persangkaan sebagian manusia. Ya, dan memang salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Musa adalah ini. Ya. Beliau diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau digelari sebagai Kalimullah. Yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyal muslimin azani Allah wa iyyakum. I'rabuhu kallama fi'alun madin. Wallahu fa'ilun wa Musa maf'uli. Maf'uliyahu apa? Maf'ulun. Wa takliman maf'ulun mutlaq wa faqa 'amilahu kallama fi lafdhihi wa ma'nahu. I'rabnya kallama fil madi, kemudian Allah lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Musa maf'ul bih, kemudian takliman ini maf'ul mutlaq ya, yang menyesuaikan amilnya yaitu kallama di dalam lafadznya dan maknanya. Nah, karena nanti masdar itu ada dua. Ada yang sesuai dari sisi lafadznya dan ada yang sesuai dari sisi maknanya saja. Nah, seperti kalau kallama dengan takliman ini sesuai dalam lafadznya. Ya, kallama masdarnya memang takliman. Tapi nanti ada yang sesuai hanya dari sisi maknanya. Ya, seperti misalkan jalasa dan qa'ada. Ya, contohnya jalastu qa'udan. Jalasa dan qa'ada ini artinya sama, ya, sama-sama duduk. Tapi dia beda lafaz, ya. Ah, ini yang dimaksud dengan wafaqa 'amiluhu. Kemudian takliman, amilnya adalah kallama fil madinya, ya, dan dia cocok. Ya, sesuai dari sisi lafaz dan makna. Nah, nanti ada yang sama hanya maknanya saja. Ya. Kemudian aqsamu maf'ulil mutlaq. Ya. Macam-macam maf'ul mutlaq. Qala al-musannif wa huwa qisman. Ya. Lafdhiyun wa ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhi. Nahwu qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawi. Nahwu jalastu qa'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dhalik. Ya, berkata musannif, maf'ul mutlak itu ada dua macam. Ada yang lafzi dan ada yang ma'nawi. Maka jika lafadznya sesuai dengan lafadz fi'ilnya, maka itu adalah maf'ul mutlak lafzi. Ya, contohnya qataltuhu qatlan. Lihat, qatlan memang masdar dari qatala. Ini disebut sebagai sesuai lafadznya. Ya, wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawi. Dan jika sesuai makna fi'ilnya saja, ya bukan sesuai lafadznya, maka itu adalah masdar maknawi. Ya, contohnya jalastu qa'udan. Ya, kita tahu bahwasanya jalasa dan qa'ada sama-sama duduk ini artinya, ya. Dan kita boleh menggunakannya seperti ini. Ya, maknanya sama meskipun lafadznya berbeda. Wa qumtu wuqufan. Ya, qoma dan waqofa. Sama-sama berdiri artinya. Dan kita boleh menggunakan masdar dari kata ini. Jadi boleh kita mengatakan waqumtu wuqufan atau waqaftu qiyaman. Ya, seperti tadi. Kemudian jalastu qa'udan. Boleh kita katakan qa'adtu julusan. Ini bisa dibolak-balik, ya. Jadi kita boleh memberikan maf'ul mutlak dari kata yang maknanya sama, ya, sekalipun lafadznya berbeda. Wa ma asbah dzalik, dan contoh yang menyerupai itu. Sekarang syarah penjelasannya. Yanqusimul maf'ul mutlak ila qismain. Ya, maf'ul mutlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, ya, al-awwal maf'ul mutlak lafzi. Wa huwa ma yuwafiqu al-fi'la an-nasiba lahu fi lafzihi wa ma'na. Bi an yakuna mustamilan 'ala hurufi mithlu farahtu farhan. Fa inna huruf al-fi'li fariha hiya nafsu huruf al-masdar al-farah. Wa minhu qawlu ta'ala sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Ya. Jadi maf'ul mutlak lafzi, nah ini yang pertama, adalah yang menyesuaikan fi'il penasobnya, ya, yang sama dengan fi'il yang menasobkan di dalam lafaz dan maknanya, ya, dengan bahwasanya masdarnya itu mustamilan ala hurufih, disusun atau terlingkupi atas huruf-huruf fi'ilnya. Contohnya apa? Farihtu farhan, ya, contohnya farihtu farhan. Makanya sesungguhnya huruf dari fi'il fariha itu adalah huruf yang menyusun masdar, yaitu farahun. Artinya kalau dia memang masdar dari fi'il tersebut, ini disebut dengan lafzi, ya, seperti fariha masdarnya farahan. Maka farahan ini disebut sebagai lafzi. Kemudian misalkan, ya, kataba kitabatan. Ya, kataba yaktubu kitabatan. Ini lafzinya. Jalasa julusan. Maka julusan adalah lafzinya. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, kita lihat tasliman ini adalah masdar dari kata sallama yusallimu tasliman. Maka tasliman ini disebut dengan maf'ul mutlak lafzi karena sesuai dengan lafadznya. Kemudian yang ba, maf'ulul mutlak ma'nawi. Wa huwa ma yuwafiqul fi'la an-nasib lahu fi ma'nahu duna lafzihi. Ya, maf'ul mutlak ma'nawi adalah yang mencocoki atau yang sama dengan fi'il penasobnya. Dari sisi maknanya saja, ya, bukan lafadznya. Wa dzalika bi an takuna huruful masdar ghaira hurufi fi'lihi. Mithlu qumtu wuqufan. Ya, dan yang demikian itu terjadi karena huruf masdarnya bukan huruf fi'ilnya. Ya, contohnya qumtu wuqufan. Nah, ini berbeda, yang satu fi'il madinya qoma, yang satu lagi fi'il madinya waqofa. Ya, tapi karena maknanya sama-sama berdiri, ini bisa digunakan. Ya. Kemudian fa'inna ma'nal fi'li qoma wa ma'nal masdar al-wukuf. Maka sesungguhnya makna dari fi'il qoma, ya, itu adalah sama. Ya, sama dengan makna masdarnya al-wukuf. Ya, walakin al-hurufa mukhtalifah. Akan tetapi hurufnya itu berbeda. Wa mithluhu farihtu syururan. Dan contohnya yang lain, saya benar-benar bahagia. Fa inna ma'nal fi'li fariha huwa ma'na al-masdar asyurur. Ya. Walakin al-huruf mukhtalifah. Ya. As-surur bukan asyurur, ya, alafu surur. Maka sesungguhnya contoh farihtu sururan, makna fi'il fariha itu sama dengan masdar as-surur, ya, akan tetapi huruf-hurufnya itu berbeda. Yang satu fariha dan yang satunya sururon, ya. Ini jelas berbeda, tapi maknanya sama-sama bahagia. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.